tasigo irempu perban rusur ke kena cemburu masalah sikitik pe ibelin kandu turang sasap kendage gelari bundu ibas pusundu sana ku natap lagu.